yang merupakan cabang daripada Wadi Uranah, di mana Muhasir ini adalah letaknya perbatasan antara Muzdalifah dengan Mina. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan irfa'u an baqni Muhasir. Angkatlah, maksudnya tinggalkan. Artinya jangan mabit di batni Muhasir. Wa alaikum bimithli hasal hadaf. Dan hendaklah kalian, ya, ketika hendak melempar jumrah, menggunakan seperti hasal hadaf. Apa itu hasal hadaf? Hasal itu batu sebesar ini, ya. Hasal al hadaf. Al hadaf itu artinya buat ngelempar ketika ketapel gitu, ya. Maka itu kata para ulama sebesar ini, sekitar segede ini. Kata Syekh Al-Albani dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Al-Hakim juga, Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Al-Hakim dari jalan Muhammad bin Katsir, ia berkata haddatsana Sufyan bin Uyainah dengannya. Dan Al-Hakim berkata hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Dan memang seperti yang beliau ucapkan. Kemudian beliau menyebutkan penguat yang lain dari jalan lain dari Ibnu Abbas. Dan hadisnya juga mempunyai syahid dari hadis Jubair bin Mut'im dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadisnya juga dikeluarkan oleh Al-Tahawi dari jalan Abu Al-Ash'ath Ahmad bin Al-Miqdam Al-Ijli. Ia berkata haddatsana Ibnu Uyainah. Lebih sempurna darinya. Di mana lafadznya adalah Arafah kulluha mauqif. Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf. Warfa'u an batni Uranah. Dan janganlah kalian wukuf di batnu Uranah. Batnu Uranah itu sebuah wadi, ya, yang berada dekat Arafah di situ, yang ya, itu bukan bagian daripada Arafah. Wal Muzdalifah kulluha mauqif. Dan Muzdalifah semuanya adalah tempat, ya, mauqif, tempat berhenti, maksudnya untuk mabit di sana. Warfa'u an batni Muhasir. Dan tinggalkan batnu Muhasir, yaitu lembah antara Muzdalifah dan Mina. Biasanya nanti ada tulisan di situ batnu Muhasir begitu. Wa syi'abu Mina kulluha manhar. Dan bukit-bukit Mina semuanya adalah tempat menyembelih. Dan sanadnya juga sahih. Nah, di sini menunjukkan akhi, kita ambil faedah yang pertama, yaitu larangan untuk mabit di batnu Muhasir. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa batnu Muhasir itu tidak termasuk Muzdalifah. Jadi kalau kita jalan, ya, dari Arafah menuju kemana? Muzdalifah. Bagi yang pernah haji, ya. Nah, nanti sebelum batnu Muhasir itu akan ada namanya Masy'aril Haram. Masy'aril Haram, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menginap di Muzdalifah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh di sana, dan beliau sempat berkhutbah juga di sana, dan beliau terus berdoa kepada Allah sampai, ya, terang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum matahari terbit segera berjalan menuju mana? Mina. Ya. Batnu Muhasir namanya. Kenapa disebut Batnu Muhasir? Sebagian ulama mengatakan disebut Batnu Muhasir karena pasukan Abrahah, gajah, ya, ketika hendak menyerang Ka'bah itu tertahan di situ, Pak. Ya ay husira hunaka, sehingga si pasukan gajah ini, ya, tidak mau apa, ya, memasuki kota Mekah. Maka dari itulah disebutkan dalam riwayat Umar bin Khattab kalau melewati batnu Muhasir, beliau mempercepat jalannya. dipercepat jalannya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik, saudaraku, dari hadis ini, yaitu di dalam melempar jumroh Aqabah maupun wusta maupun ula, hendaknya kerikil yang digunakan itu sebesar hasoh hadaf. Apa itu hasoh al hadaf? Yaitu sebesar apa? Segede gini nih Pak. Ini kan ada jempol ini, ada satu buku, dua buku, ini kan ruas-ruasnya ini. Nah, segede gini nih hasol hadaf namanya. Iya. Tidak boleh kegedean segede gini misalnya. Kadang ada orang Pak, karena keyakinannya nih ngelempar setan nih, wah setan nih. Diambilnya batu segede gini Pak. Bahkan musibahnya lagi bukan cuma batu dilempar Pak, sendal. Setan. Oh ini enggak benar. Kebalikannya orang, sebagian orang sufi melemparnya enggak pakai batu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pernah saya melihat seorang ini, saya tanya, "Mbak, kok enggak pakai batu?" "Oh, kamu enggak bisa lihat batunya." Wih, enggak tingkat tinggi. Ya. Ini juga enggak benar. Maka yang benar adalah yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu melempar ya jumrah itu dengan apa? Hasa al-hadf. Ya, yaitu kerikil sebesar sini ini. Dan mengambil kerikil itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu lakukan, beliau mengambilnya di mana? Di Muzdalifah. Kemudian dibawa ke Mina. Tapi kalau misalnya belum sempat ya kita ngambil dari apa namanya? Muzdalifah ada di Mina, enggak masalah. Iya. Boleh tidak kita mengambil kembali bekas orang melempar, kita ambil lagi gitu buat melempar, enggak masalah, enggak ada larangan juga. Memang sebagian ulama yang mengatakan enggak boleh, tapi tidak ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Iya. Hadis 1535. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Asakir dari Abi Rabi' Az-Zahrani, ia berkata, haddatsana Al-Furat bin Abi Al-Furat. Ia berkata, sami'tu Muawiyah bin Qurrah. Aku mendengar Muawiyah bin Qurrah bercerita dari Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'mala rajulan 'ala 'amal. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkerjakan seseorang laki-laki untuk suatu ya pekerjaan. Faqal. Lalu orang ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, khirli." Wahai Rasulullah, pilihkan untukku, artinya berikan aku wasiat ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilzam baitak." Tinggallah di rumahmu. Syekh Al-Albani berkata sanad hadis ini dhaif. Al-Furat bin Abi Al-Furat ini kata Abu Hatim saduq. Tapi Ibnu Ma'in mengatakan laisa bisyai. Ibnu Adi berkata ad-dha'fu baina bayyin 'ala riwayatihi, kelemahannya sangat jelas pada periwayatannya. Tapi hadis ini kata Syekh Al-Albani mempunyai syawahid penguat-penguat yang menguatkannya, di antaranya hadis Abu Dzar dalam hadis yang panjang. Juga hadis Muhammad bin Salamah Al-Ansari yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya, namun sanadnya lemah karena ada Al-Hasan Al-Basri, dia perawi yang mudallis dan ia meriwayatkan dengan an. Juga mempunyai syahid dari hadis Abu Musa Al-Ash'ari yang dikeluarkan oleh Abu Daud. Ya. Juga dari mempunyai syahid dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Sehingga kata beliau hadis ini naik menjadi hasan atau sahih. Hadis ini akhi kita ambil faedah anjuran untuk banyak tinggal di rumah di zaman yang banyak fitnah. Jadi di zaman yang penuh fitnah yang diperkirakan kita hampir tidak bisa lepas dari fitnah, maka yang lebih baik kita banyak-banyak tinggal di rumah. Iya. Pernah suatu ketika Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Kaifa bika ya Abdullah? Idza kunta fi husalatin minan nas waqad ya waqad marijat 'uhuduhum wa kanu hakadha." Bagaimana sikap kamu hai Abdullah kalau kamu berada di suatu masyarakat yang sudah rusak dan sudah tidak lagi bisa dipercaya amanah mereka, dan mereka seperti ini, maksudnya sudah acak adut lah, sudah enggak bisa dipercaya lagi, sudah rusak. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? "Famadza ta'muruni ya Rasulullah?" Apa yang kau perintahkan kepadaku hai Rasulullah di saat itu? Kata Rasulullah, "Ilzam baitak." Ya. Tinggallah di rumahmu. "Wa 'alaika bi khassati nafsik." Hendaknya kamu lebih banyak memikirkan dosamu. "Wa da'anka amrul 'awam." Jangan kamu tinggalkan urusan orang. Maksudnya enggak usah kamu mikirin ya kesalahan-kesalahan orang. Yang penting kamu pikirkan dosa-dosa dirimu sendiri. Iya, wa khudh ma ta'rif wa da ma tunkir. Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar. Ini nasihat Rasulullah kepada siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As, di saat kalau ia berada di sebuah masyarakat yang sudah apa? Yang sudah rusak, yang kalau kita bergaul menyebabkan kita akan terkena fitnah mereka, kerusakan mereka. Ya. Namun tentunya, akhi, manusia di dalam masalah bergaul berbeda-beda. Kalau misalnya ada orang ketika dia bergaul bisa memberikan perbaikan, bisa mewarnai, bisa ya mengajak orang kepada kebaikan, mendakwahi orang, sabar menghadapi gangguan mereka, tentu ini lebih utama. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda apa? "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khair minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Mu'min yang bergaul dengan manusia dan sabar menghadapi gangguan mereka itu lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dan tidak sabar menghadapi apa? Gangguan mereka. Makanya terjadi ikhtilaf para ulama, mana yang lebih utama, bergaul atau enggak bergaul. Sebagian ulama mengatakan bergaul lebih utama. Dasarnya hadis tadi. Sebagian mengatakan mengasingkan diri lebih utama. Berdasarnya hadis yang tadi juga, yang sudah kita sebutkan. Dan juga kata mereka, kalau kita tidak bergaul, mengasingkan diri, kita akan selamat dari menggibah orang, digibah orang, kita akan selamat dari menyakiti orang dan yang lainnya. Ya. Namun yang rajih dalam hal ini diberikan perincian, kata Syekh Masyhur. Kalau ternyata ada orang yang kalau dia bergaul, dia bisa mewarnai, dia bisa mengajak orang, dia bisa merubah, maka yang lebih baik orang ini apa? Bergaul. Tapi kalau ada orang kalau bergaul dia terwarnai, dia terseret, ya, maka yang seperti ini lebih baik apa? Enggak bergaul. Makanya kita juga enggak bisa mencela ikhwan yang kuper. Tahu enggak kuper? Kuper itu kurang pergaulan gitu loh. Dia enggak mau bergaul, enggak mau karena takut, khawatir misalnya. Ya kita tidak mencela, yang kita cela itu Pak, ya, yang kalau keluar enggak mau salam, wala senyum, ya, malah istilahnya dalam ayat abasa wa tawalla, ya, bermuka masam, berpaling dan yang lainnya. Ini yang tidak bagus, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya, jadi hadis ini, akhi, di zaman yang penuh fitnah, yang lebih baik kita jangan sering-sering jalan-jalan ke tempat-tempat fitnah, akhi. Kadang kan sebagian kita senang jalan-jalan ke mall. Ya, sering jalan-jalan ke sono, ngapain? Coba di sono banyak makhluk halus, Pak. banyak perempuan-perempuan yang ya gitu deh. Iya. Yang lebih bagus kita jauhi tempat-tempat fitnah. Jauhi tempat-tempat fitnah yang bisa merusak hati kita, saudaraku. Ya, itu yang lebih utama. Kita disuruh oleh Rasulullah SAW lari dari apa? Fitnah. Kata Rasulullah SAW apa? Yushiku an yakuna khayra malil muslim ghanaman yatba'u biha sya'afal jibal yafirru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir nanti, kata Rasulullah, harta yang paling baik yang dimiliki oleh seorang mukmin, kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung, di mana ia lari membawa agamanya dari fitnah. Tuh lihat, lari membawa agamanya dari apa? Dari fitnah. Banyak di antara kita terkadang, Pak, merasa pede. Insyaallah saya enggak akan terfitnah, hati saya, iman saya udah kuat kok. Kata siapa, Afi? Iman kita ini lemah, syubhat itu menyambar-nyambar. Fitnah begitu dahsyat. Jangan kita berani-berani apa? Mencampakkan diri kita kepada apa? Fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah apa? Syahwat. Ya. Nah, ini hadis selanjutnya 1536. Hadis yang diriwayatkan dari tiga orang sahabat. Yang pertama Rabi'ah bin Amir, yang kedua Abu Hurairah, yang ketiga Anas bin Malik. Lafaz hadisnya, Rasulullah SAW sabda, Alidhu biadal jalali wal ikram. Alidhu, perbanyaklah, selalulah mengucapkan ya dal jalali wal ikram, wahai yang memiliki keagungan dan yang memiliki kemuliaan. Adapun hadis Rabi'ah bin Amir diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak, ia berkata akhbarani Yahya bin Hassan dari Rabi'ah bin Amir, ia berkata aku mendengar Nabi SAW bersabda demikian. Dikeluarkan Imam Bukhari dalam tarikhnya, Al-Hakim Ahmad bin Hanbal, Ibnu Mandah. Ya, demikian pula Ibnu Mandah meriwayatkan dalam At-Tauhid, Ibnu Asakir juga meriwayatkan. Seluruhnya dari jalan Abdullah bin Mubarak. Al-Hakim berkata sahih sanadnya dan memang benar sahih. Adapun hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Rishdin bin Sa'ad, ia berkata haddatsana Musa bin Habib dari Sahal bin Abi Salih dari ayahnya. Namun sanadnya ada kelemahan karena Rishdin bin Sa'ad ini disepakati akan kelemahannya. Adapun hadis Anas diriwayatkan oleh Muammil bin Ismail dari Hammad bin Musalamah dari Humaid anhu, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Dan At-Tirmidzi berkata, hadis ini gharib dan tidak mahfuz karena ia diriwayatkan dari Hammad bin Salamah dari Humaid dari Al-Hasan Al-Basri. Ia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini yang lebih sahih. Adapun periwayatan Al-Mu'ammil tadi atau Mu'ammal salah, kata Imam At-Tirmidzi. Iya. Jadi yang benar dari Humaid dari Al-Hasan Al-Basri, bukan Humaid dari Anas, bukan. Kata Syekh Al-Albani dan disebutkan juga oleh Ibn Abi Hatim dalam kitab Al-Ilal. Namun beliau berkata la yutaba alaih. Iya. Dan tidak dimutaba'at padanya. Akan tetapi ucapan beliau ini perlu ditinjau ulang, kata beliau. Maka Ibnu Abi Hatim menyebutkan juga bahwasannya Ruh bin Ubadah meriwayatkan dari Hammad dari Sabit dan Humaid dari Anas. Dikeluarkan oleh Abu Sa'ad Al-Mudhaffar bin Hasan dalam Fawaid Muntaqah. Ibnu Abi Hatim berkata, ayahku berkata itu Abu Hatim, hadha khata', ini salah. Hammad meriwayatkannya dari Aban bin Abi Ayyash dari Anas. Iya. Syekh Al-Albani berkata, Ruh bin Ubadah ini thiqah. Seorang thiqah. Dia dijadikan hujah oleh imam yang 6, yaitu siapa? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi saya tidak mengetahui kenapa Abu Hatim menyalahkan dia dengan tanpa alasan. Iya. Padahal mungkin saja ucapannya itu benar, kata beliau. Yang jelas akan Islam hadis ini dengan sanad yang pertama saja sudah cukup sahih. Ditambah lagi kedua, tambah lagi ketiga, tentu itu semakin kuat. Hadis ini akhi menunjukkan anjuran untuk memperbanyak ucapan ya dal jalali wal ikram. Alidhu, alidhu itu artinya aktsiru wadawimu. Perbanyaklah, senantiasalah, terus meneruslah. Ya, untuk senantiasa mengatakan apa? Ya dal jalali wal ikram. Wahai yang memiliki apa? Al-jalal. Jalal itu artinya keagungan. Wal-ikram artinya apa? Kemuliaan. Ya. Maka kita perbanyak sering-sering membaca mengatakan begitu. Ya dal jalali wal-ikram. Dalam doa-doa kita yang kita pinjak-panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadis selanjutnya, hadis 1537. Hadis yang dikeluarkan Abu Daud dan Ahmad dan Ibnu Mandah dari jalan Abdul Malik bin Abjar, dari Iyad bin Laqit, dari Abu Rimsah. Ia berkata, intalaqtu ma'a abi. Abu Rimsah berkata, aku pernah pergi bersama ayahku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ayahku berkata kepada Rasulullah, arini hadha alladhi bi dhahrik fa inni rajulun tabib. Coba perlihatkan penyakit yang ada di punggungmu. Kan waktu itu Rasulullah sedang sakit di punggungnya. Maka ayahnya Abu Rimsah ini berkata kepada Rasulullah, coba aku boleh melihat ya penyakit yang ada di punggungmu, karena aku seorang lelaki tabib. Maka apa kata Rasulullah? Allahu tabib, Allah lah yang tabib. Bal anta rajulun rafiq, kamu itu adalah seorang rafiq. Tabibu alladhi khalaqaha, tabibnya adalah yang menciptakannya. Ya. Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Dan Abjar ini kakek Abdul Malik. Ya, ia seorang yang thiqah. Hadis ini menunjukkan akhi, wa di antara sifat Allah adalah Allah itu disifati dengan tabib. Tabib. Ya. Di antara sifat Allah apa? Tabib. Hadis ini juga menunjukkan saudaraku, ya, bahwa seorang dokter atau siapapun yang dianggap tabib, dia itu hanya sebatas apa? Berusaha saja untuk bagaimana supaya bisa memberikan obat yang terbaik, bukan yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya salah ya kalau antum berkeyakinan dokter bisa menyembuhkan. Enggak boleh ya. Kadang kan di obat itu pak suka ada tulisan yang berbau kesyirikan. Obat ini bisa menyembuhkan penyakit ini. Kita katakan yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Obat itu tidak akan memberikan pengaruh kecuali dengan izin Allah. Jadi yang bagus bagaimana? Obat ini khasiatnya untuk penyakit ini itu lebih bagus. Ya, daripada dikatakan obat ini bisa menyembuhkan, kesembuhan dari Allah semuanya. Ya. Ya. Hadis ini juga menunjukkan ya akhwal Islam, penamaan yang bagus untuk orang yang apa? Ahli kesehatan yang menyembuhkan orang itu rafiq, jangan tabib. Karena Rasulullah SAW ketika orang itu berkata, aku seorang tabib. Apa kata Rasulullah? Tabib itu Allah. Kamu itu rafiq. Jadi yang lebih bagus jangan tabib, tapi kita sebut apa? Rafiq. Apa maksudnya rafiq? Dari kata rafaqo yang artinya apa? Lembut kepada dia. Ini menunjukkan seorang dokter itu hendaknya lembut kepada pasien. Jangan kasar. Jangan seenaknya. Ya. Maka kata ya para ulama, maksudnya antara julun rafiq artinya kamu itu berusaha untuk berlemah lembut kepada pasien dengan memberikan apa? Memeriksa dan memberikan resep. Adapun yang menyembuhkan siapa? Allah. Ya, yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, lihat Rasulullah SAW ya menyebutnya rafiq. Ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat nih ada ahli herbal kita sebut apa? Kamu rafiq. Ya, ada hadisnya nih rafiq. Iya. Hadis selanjutnya 1538. Yang mau bertanya dipersiapkan pertanyaannya. Hadis 1538, hadis yang dikeluarkan Ibnu Hibban. Ia berkata akhbarana Al-Hasan bin Sufyan. Ia berkata haddatsana Muhammad bin Bashar. Ia berkata haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi. Ia berkata haddatsana Sufyan dari Sulaiman At-Taimi dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau sedang sakit, arhamakum arhamakum. Ya. Arhamakum arhamakum. Jagalah rahim kalian, jagalah hubungan silaturahim kalian. Hadis ini kata Syekh Al-Albani sanadnya sahih. Hadis ini saudaraku menunjukkan perintah untuk menjaga yang disebut dengan silaturahim. Dan alhamdulillah Pak, di zaman sekarang mah media untuk silaturahim banyak. Antum bikin grup WhatsApp keluarga itu sudah, kata para ulama itu sudah termasuk menyambung silaturahim. Bahkan seorang syekh ditanya gimana kalau ada orang yang keluar dari grup keluarga. Kata syekh apa? Dia bisa dianggap memutuskan silaturahim. Ya. Tahu-tahu keluarga keluar tanpa sebab, gara-gara kesel, marah dan yang lainnya. Ya, enggak bagus ya, akhi. Ya, memutuskan hubungan dengan saudara sesama muslim aja enggak boleh tanpa sebab. Makanya kalau antum mau keluar grup misalnya, minta izin dulu, jangan langsung putusin begitu. Orang jadi suuzon sama antum. Kenapa sih kok tiba-tiba keluar? Ya. Jadi akhirnya hubungan dengan teman jadi rusak dan yang lainnya, ada suuzon dan yang lainnya enggak bagus. Apalagi kalau sama keluarga. Maka tentu kita berusaha untuk pelihara. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Ada yang mau nanya? Adakah keringanan bagi orang yang sedang bau badan untuk tidak sholat berjamaah di masjid? Emang enggak bisa dihilangin ya? Bau badan antum kenapa? Ini Ustadz borokan. Boroknya baunya enggak enak banget. Oh, kalau gitu enggak masalah. Iya. Tapi kalau bau badannya kenapa? Habis olahraga Ustadz keringetan. Lah kan bisa mandi, bisa pakai minyak wangi. Jangan dijadikan alasan kayak gituan. Ini terkadang orang cari-cari alasan, Pak, biar bisa enggak ke masjid gitu. Ya, akhi, jangan seperti itu. Bersungguh-sungguhlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sebagaimana pernah saya ceritakan ke antum, dalam keadaan sakit masih beliau mengusahakan supaya pergi ke masjid. Ya, dalam keadaan beliau sakit Sampai Rasulullah ketika sakitnya sangat parah menuju kematiannya beliau, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Asolan nas, apakah orang sudah sholat?" Kata Aisyah, "La ya Rasulullah, hum yantadhirunak." "Belum ya Rasulullah, mereka masih menunggu engkau." Kata Rasulullah, "Da'u li ma'an fi mikhdab." Letakkan air untukku di ember. Maka Rasulullah pun mandi. Setelah mandi, pingsan. Ketika beliau sudah siuman, beliau berkata lagi, "Orang sudah sholat belum?" "Belum ya Rasulullah, mereka masih menunggumu." Maka Rasulullah bersabda, "Ambilkan air." Mandi lagi, pingsan lagi. Tetap beliau berusaha sekuat tenaga untuk pergi ke masjid, Pak. Sehingga ketika beliau sudah tidak mampu lagi, Rasulullah bersabda kepada Aisyah, "Perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam." Ya. Kalau kita enggak sariawan dikit aja, uzur. Cuma sariawan. Mengatakan gempa bumi adalah nafas bumi. Dan Allah ada kalanya membiarkan bumi ini bernafas atau terjadinya gempa. Mana dalilnya? Yang mengatakan bahwa gempa itu nafas bumi, mana dalilnya? So tahu. Kadang kan orang enggak pakai dalil, Pak. Ya, katanya bumi sedang bernafas jadi gempa nih, gimana nih? Itu baru nafas, gimana batuk ya? Ya Allah. Gempa itu, Pak, sebagai peringatan Allah kepada manusia. Ya. Supaya manusia mau ingat kepada Allah, mau takut kepada Allah. Ya. Kata Syekhul Islam Taimiyah, semua pergerakan yang ada di langit dan di bumi itu adalah perbuatan malaikat. Awan yang bergerak, angin yang berhembus, dan yang lainnya, itu adalah perbuatan apa? Malaikat. Demikian pula gempa bumi juga perbuatan malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang kan orang menisbatkannya kepada apa? Ah, alam sudah tidak bersahabat. Enggak bersahabat, dosamu itu. Wow. Sebabnya itu loh. Ya. Makanya Allah murka jadinya. Kenapa suka ada periwayatan hadis dua riwayat yang berbeda, Ustaz? Contoh dalam hadis seharusnya berpegang kepada sunnah Rasul. Adakah Rasulullah saat itu bersabda beberapa kali? Bisa jadi. Terkadang di satu keadaan Rasulullah mengatakan dengan lafaz begini, di keadaan yang lain dengan lafaz yang lain. Tapi sebetulnya saling menafsirkan, saling memberikan makna. Contoh misalnya, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, selama kalian berpegang kepadanya tidak akan sesat, kitabullah dan sunnahku. Tapi dalam riwayat yang lain, kitabullah dan itrati. Itrah itu ahlul bait. Itu lafaz yang sahih juga. Namun kata para ulama, ini saling menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan itrah di sini yaitu mereka yang berpegang kepada sunnah. Adapun orang ngaku-ngaku ahlul bait, keluarga Rasul, tapi tidak berpegang kepada sunnah, jangan diikutin. Tetap patokan kita Allah dan Rasulnya. Kalau di masyarakat kita, Pak, kalau dia keturunan Rasul, wah seakan-akan udah pasti benar deh. Semua yang diajarkan seakan-akan itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak benar, Pak, seperti itu. Ya. Naam, kita mencintai Ahlul Bait sahih. Tapi tetap agama ini yang berasal dari Allah dan Rasul. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih tuliyat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Apa benar orang yang tidak dapat mencium Hajar Aswad ketika tawaf karena amalan orang tersebut kurang baik? Enggak ada dalilnya. Lah kalau misalnya dia mau mencium Hajar Aswad tapi sikut-sikutan demi hanya untuk bisa mencium, akhirnya nyikut orang, gimana? Mendingan kita jauh daripada apa? Dizolimi orang. Kita enggak mau kan? Daripada menzolimi orang, daripada berantem dan yang lainnya. Banyak terkadang ya teman-teman maksain diri pengen nyium Hajar Aswad, tapi akibatnya apa? Ya. Enggak kerasa ternyata depan perempuan nempel. Gimana coba? Belum lagi apa? Wah, macam-macam, Pak. Ya pengalaman banyak, walaupun ada juga yang Allah berikan kemudahan. Ya untuk mencium Hajar Aswad ada, tapi untuk dikatakan oh kamu itu nggak bisa karena kamu mungkin banyak dosa tuh, ya nggak ada dalilnya, ya nggak ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Apakah termasuk terkena laknat, termasuk dalam hadis Allah melaknat orang yang merubah batasan tanah? Ketika kita membuat pagar rumah sampai menjorok ke jalan umum, masuk. Itu kan jalan umum bukan milik antum, itu milik orang, milik umum. Ada apa antum pagarnya masukin ke situ? Berarti antum sudah mengambil hak orang lain, ya akhi. Tak boleh, haram. Bolehkah saya membuat apa sih? Hah? Membuat DVD dari ceramah ustadz dan ustadz sunnah yang bisa dibagikan. Minta izin dulu. Wajib minta izin dulu. Karena yang ada sekarang itu, Pak, ngambil ceramah ustadz, dipotong-potong, dikasih judul-judul yang mengerikan, Pak. Tujuannya biar apa? Biar bisa menarik massa. Dari situ punya dapat fulus. Banyak zaman sekarang begitu, Pak. Ya. Nah ini enak nih, tulisannya gede nih, Pak. Bolehkah seorang cewek pakai wangi-wangian? Boleh kalau hanya untuk suaminya. Iya kan? Masa sama suami asem baunya? Depan suami harus wangi dong. Tapi kalau untuk pergi keluar, Rasulullah mengatakan apa? Wanita mana saja yang memakai minyak wangi, ya, supaya tercium baunya oleh para laki-laki, kata Rasulullah apa? Fahiya zaniyah. Maka ia sama dengan pelacur. Rasulullah yang ngomong gitu, bukan saya, Pak. Rasulullah yang ngomong gitu. Bahkan dalam riwayat Abu Hurairah, wanita yang pergi ke masjid dalam keadaan pakai minyak wangi disuruh pulang dan mandi janab, junubut. Ya, mandi janabat. Dikatakan kepada kami, ya Ustaz, bahwa kita tidak dijamin wafat dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun kita sudah ngaji sunnah, benar. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Uthman bin Mab'un meninggal dunia, lalu ada seorang sahabiat yang bernama Asma berkata apa? Hani'an laqad akramakallah. Selamat buat kamu hai Uthman, sungguh Allah telah memuliakan kamu. Apa kata Rasulullah, dari mana kamu tahu bahwa Allah sudah memuliakan dia? Kata Rasulullah apa? Wa ana hatta ana wa ana Rasulullah la adri ma yuf'alu bi. Aku saja, aku sebagai Rasulullah, aku tidak tahu apa yang Allah lakukan untukku nanti. Masya Allah ya akhi. Ini menunjukkan kita ini jangan pede gitu loh. Ah, insya Allah saya udah hafal Quran, udah hafal hadis, gak mungkin saya. Kata siapa mas? Saya waktu kuliah, Pak, diceritakan oleh seorang dosen. Dia bilang ada seorang ya, yang cerdas luar biasa. Hafal kutubus sitah dengan sanadnya, Pak. Saking cerdasnya itu orang. Tapi rupanya dia tertipu dengan kepintarannya. Akhirnya apa? Dia pengen membaca kitab-kitab filsafat. Tujuannya ingin bantah. Apa yang terjadi? Rupanya dia gak bisa keluar. Malah terpengaruh. Bahkan kemudian murtad dari agamanya. Padahal dia udah hafal kutubus sitah. Hafal Quran, hafal kutubus sitah lagi. Makanya kita jangan merasa pede dulu. Kita gak tahu bagaimana akhir hayat kita. Yang penting kita sekarang apa? Berusaha istiqomah, terus beramal, terus jangan sampai tertipu dengan amal ya. Sebanyak apapun amal kita jangan tertipu, karena kita gak tahu amal kita diterima apa enggak. Kita gak tahu. Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan Allah menerima amal kita. Iya. Hadis tentang hadis tadi yang Rasulullah sebutkan itu riwayat Bukhari dalam sahihnya. Apa itu hadis umum dan hadis khusus? Dan kapan bisa dipakai? Wah, ini mah pelajaran usul fikih, Pak. Iya. Hadis umum itu hadis yang maknanya apa? Umum. Sedangkan hadis khusus itu hadis yang maknanya khusus. Contoh misalnya Rasulullah bersabda, zurul kubur, berziarah kuburlah. Ini umum untuk seluruh umat Islam. Tapi Rasulullah mengkhususkan untuk wanita, jangan sering-sering. Kata Rasulullah apa? La'anallahu zawaratil kubur. Semoga Allah melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Oh, berarti khusus untuk wanita tidak boleh sering-sering. Ya. Nah, tentu pembahasan tentang umum dan khusus perinciannya ada dalam kitab usul fikih, Mas. Berwudu dengan alat spray. Untuk orang yang sakit atau umroh apa diperbolehkan? Boleh kalau airnya mengalir. Maksudnya jadi mengalir gitu. Iya. Jadi agak banyak sedikit aja. Iya. Dia akan mengalir tuh. Karena kata para ulama syarat wudu mengalirnya air di atas kulit. Iya. Isya jam berapa, Pak? Sudah menyisir Isya belum? Belum ya? Hah? Belum. Ustaz, mohon nasihat untuk ana yang suka merasa benar sendiri. Emang antum pernah merasa sesat sendiri, Mas? Siapa di dunia ini manusia yang pernah berkata saya paling sesat sendiri? Ada? Ada gak? Nah sekarang kalau antum merasa benar, ada gak alasan dan argumennya? Kalau antum argumennya Al-Quran, hadis, dan ijma ulama, ya harus merasa benar lah. Ya tidak? Jelas harus. Karena kebenaran itu yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Iya. Merasa benar itu fitrah manusia, Pak. Hatta Fir'aun gak merasa dirinya sesat kok. Allah berfirman dalam surat Ghafir, qala fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali apa yang aku pandang baik, dan aku tidak membimbing kecuali kepada jalan kebenaran. Oh, Fir'aun yang ngomongnya gitu, Pak, bayangin. Padahal Fir'aun sudah jelas sesat. Makanya saudaraku, kalau kita merasa benar sendiri dan ternyata hujah kita kuat, memang harus begitu. Ya. Kecuali kalau antum enggak punya hujah, enggak punya dalil, udah gitu merasa benar sendiri. Nah, ini malu-maluin namanya. Ya. Inilah saudaraku ikhwata Islam. Jadi banyak di zaman sekarang ini orang yang mengatakan begini dengan merasa paling benar sendiri ya. Padahal kalau antum balikin tuh omongan dia ke dia, kamu ngomong gitu ngerasa benar enggak? Ya benar lah, ya udah, berarti kamu juga merasa paling benar sama. Ya. Ya akhal Islam, azan ya Allah. Justru karena kita merasa benar di atas dalil dan hujah, ketika hujah-hujahnya kuat dan kita bisa yakin dan berpegang, kita bisa istiqomah di atasnya insyaallah. Ya. Doakan ana untuk bisa bayar hutang. Amin. Semoga Allah memberikan kepada antum kemudahan untuk bayar hutang. Tapi jangan cuma minta didoain kalau enggak usaha. Harus ada usaha biar bisa bayar hutang. Beberapa waktu lalu saya disidang oleh guru saya karena saya ngikutin manhaj salaf. Dan bagaimana sikap saya sebagai murid dan doakan untuk ya, sekolahan saya, Ustadz. Disidang hanya karena antum ngikutin manhaj salaf. Kalau antum disidang sama guru seperti itu, ya lebih baik diam aja kalau gak bisa jawab. Ya, lebih baik diam saja. Yang kedua, kalau memang berani tanya ke dia, maaf Pak, tolong sebutkan sesat saya di mana, saya siap rujuk. Apa kesesatan saya? Iya. Oh, karena dia tuh mereka itu keras dan yang lainnya. Kerasnya di mana, Pak? Tolong sebutkan. Oh, mereka tuh gini, entah dulu Pak, buktinya mana, Pak? Bapak sudah berikan nasihat belum? Datang belum ngaji, duduk di situ untuk tabayun dan yang lainnya, duduk. Jangan cuma sebatas kata orang, kata anu, Pak. Gini aja deh, Pak. Gimana Bapak sekali-kali datang malam Senin kemari, Pak? Iya. Bapak dari situ boleh, terserah. Setelah itu Bapak mau menilai apa? Iya. Tips karena sudah Isya, kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.